Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Yaqulu rabbuna jalla jalaluhu fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adzanallahu wa iyyakum minan nar. Ayyuhal muslimun, para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kenikmatan berupa hidayah dan taufik bisa mengenal Islam ini dan berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang dua nikmat tersebut merupakan nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada hamba, dan tidaklah menyadarinya melainkan orang-orang yang mereka diberikan pandangan oleh Allah tatkala bisa melihat sebuah hakikat kehidupan yang dialami oleh orang-orang kufar. Dikala mereka tidak mengenal Islam, betul-betul kehidupannya penuh dengan kegoncangan dan terombang-ambingan. Dan akan lebih nampak jelas tatkala mereka mendapatkan musibah dan keterpurukan di dalam usaha. Adapun seorang muslim, mereka dengan hidayah dari Allah mengenal agama Islam, ketika mendapatkan musibah menyadari semua ini adalah takdir yang Allah perjalankan atas dirinya, sehingga dengan leganya menerima dan menjadikannya sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah melalui jalan sabar dan juga ihtisab, berharap pahala dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan hadis tersebut disahihkan oleh Asy-Syaikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dalam sahih Sunan Abi Dawud. Kata beliau, innallaha qad kataba manzilatan fil jannah. Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukan suatu kedudukan di surga bagi seorang hambanya, lam yablughu amaluhu, yang mana amalan soleh yang dia lakukan tidaklah sampai untuk bisa menempati kedudukan surga tersebut. Fayusibuhu musibah, maka Allah menimpakan musibah yang bertubi-tubi kepada hamba tersebut hingga akhirnya dia pun sadar, bersabar dan berharap pahala kepada Allah. Akhirnya Allah angkat dengan nilai kesabaran yang ada padanya. Subhanallah, seorang muslim begitu ringannya mendapatkan musibah. Berbeda dengan orang yang kafir, ketika mendapatkan musibah mereka bahkan tidak sedikit membunuh diri mereka sendiri karena tidak mampu menahan rasa malu. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga tatkala seorang diberi nikmat Islam, diberi nikmat bisa berjalan di atas sunnah, hakikatnya ini suatu kenikmatan yang besar yang tidak bisa digadaikan dengan dunia, yang tidak bisa dinilai dengan harta, serta tidak bisa ditukar dengan kekuasaan. Namun suatu nikmat yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Innallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki dan Dia Maha tahu siapa yang berhak untuk menerima hidayah tersebut. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nikmatnya hidayah yang lainnya adalah tatkala seorang dijauhkan dari perbuatan dosa-dosa besar. Yang kita masih dalam pembahasan dosa yang kedua, yaitu membunuh jiwa yang Allah haramkan. Maka kita sampai pada halaman yang ke-23 atau halaman yang ke-22, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, maka kata beliau, la yazalul mar'u fi fushatin min dinih ma lam yusib daman harama. Senantiasa seorang muslim berada dalam keleluasaan di dalam agamanya, fi fushatin min dinih, selama dia belum yusib daman haram, terlumuri dengan darah yang Allah haramkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, yang merupakan pengulangan dari hadis yang kemarin telah kita baca pada riwayat sebelumnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yazalu al mar'u fi fushatin min dini, senantiasa seorang tersebut fi fushah min dini, keleluasaan di dalam agamanya. Maknanya kata syarih, al-fushatu fi dzambi qabuluhul ghufran bittaubah, yaitu orang tersebut senantiasa masih longgar di dalam agamanya. Maknanya kalau dia bertaubat masih bisa harapannya untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam yusib daman harama, selama belum terlumuri dengan darah yang Allah haramkan. Sehingga di sini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mereka menumpahkan darah yang Allah haramkan dengan cara apapun, apakah dengan cara pembunuhan berdarah ataupun dengan cara sihir semacam guna-guna, tenun dan sebagainya, ataupun dengan cara yang lainnya. Nah, maka yang seperti ini orang tersebut dikategorikan telah menumpahkan darah yang Allah haramkan. Bahayanya akan disempitkan kehidupannya. Dan barakallahu fikum, kalau orang tersebut terus tidak bertobat kepada Allah, diancam untuk masuk ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Nah, yang maknanya kata para ulama adalah al-maksud tawil, yaitu dia itu akan tinggal di neraka dalam waktu yang masa yang sangat panjang. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di dunia. Adapun di akhirat nanti akibat seorang menumpahkan darah yang Allah haramkan, beliau sabdakan dalam riwayat yang lainnya dalam hadis Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, awwalu ma yuqda bainan nasi yaumal qiyamah fiddima. Perkara yang pertama kali akan ditegakkan hukum pada hari kiamat, dihisab, ditegakkan hukum, diadili pada hari kiamat adalah dalam perkara ad-dima, pertumpahan darah. Perkara darah. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di nomor hadis 6533 dan dikeluarkan pula oleh Al-Imam Muslim di nomor hadis 1678 dan Al-Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Al-Imam Ahmad. Hadis ini tentunya tatkala disebutkan dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim menenangkan hati kita. Naam, dikuatkan lagi dikeluarkan oleh imam-imam yang lainnya, Imam Nasa'i, At-Tirmidzi, Ibnu Majah serta Al-Imam Ahmad rahimahumullahu jami'an, yang menerangkan bahwasanya pertama kali diadili nanti pada hari kiamat adalah dalam perkara pertumpahan darah. Sehingga tidak gampang seorang yang mereka menumpahkan darah dengan alasan apapun, bahkan dengan kata para ulama sekedar intihariyah, bom-bom bunuh diri, yang ternyata mengakibatkan yang dibunuh atau yang menjadi korban adalah muslimin, padahal yang dituju adalah orang-orang kafir. Ini bukanlah perbuatannya orang-orang muslim yang mereka lurus mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dalam pertemuan yang kemarin, bahwasanya orang yang pertama kali di dalam Islam, yaitu dari sekte-sekte yang ada, yang mereka menumpahkan darah adalah sekte Khawarij, yang disifatkan oleh Syekh Saleh Fauzan, mereka adalah alladzina kharaju ala waliyil amri, mereka adalah orang-orang yang keluar memberontak terhadap pemerintahan muslim. Ini sekte Khawarij. Dikatakan Khawarij dikarenakan perbuatan mereka khuruj, keluar dari ketaatan terhadap pemerintahan muslimin, sehingga dikatakan sebagai Khawarij. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa demikian? Dikarenakan membunuh seorang mukmin, seorang muslim, ini nilainya adalah sangat besar di sisi Allah. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan di dalam hadis Ibnu Buraidah, dari Buraidah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La qatlul mu'mini a'zamu 'indallah min zawalid dunya." Sungguh membunuh seorang mukmin, membunuh seorang mukmin, ini nilainya di sisi Allah lebih besar daripada hancurnya dunia. Kalaulah dunia ini hancur, betapa banyak yang hilang dari nilai materi dan sebagainya. Terbunuhnya seorang mukmin ini lebih besar dosanya di sisi Allah daripada hancurnya dunia. Begitu sangat besarnya. Oleh karena itu wajar kalau Allah mengancam man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaohum jahannam. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahannam. Kenapa? Karena tidak lain karena seorang mukmin apabila dibunuh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'dhamu 'indallah min zawalid dunya, lebih besar kerusakannya daripada sekedar hancurnya dunia. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dari jalan Abdullah ibn Buraidah, Abdullah ibn Buraidah dari Buraidah, dan juga ini hadis ini merupakan hadis yang sahih, disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam Shahihul Jami' nomor 4237. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis-hadis di atas menunjukkan bahayanya membunuh jiwa yang Allah haramkan. Kita melihat hadis yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, akbarul kabair, sebesar-besar dosa besar, al-isyraku billah, yang pertama berbuat syirik kepada Allah. Wa qatlun nafsi, dan membunuh jiwa yang Allah haramkan. Wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Urutan dosa-dosa besar Rasulullah urutkan di sini. Al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah. Banyak bentuknya. Apa itu perbuatan syirik kepada Allah? Sering kita ulang-ulang, yaitu bentuk penyetaraan dan penyamaan makhluk dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hak yang khusus bagi Allah, yaitu mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan selainnya. Itulah yang namanya syirik. Baik dalam perkara ibadah, seperti seorang menyerahkan peribadatannya kepada selain Allah, berupa berdoa ataupun sholat ataupun yang lainnya, ataupun juga dalam perkara mahabbah, rasa cinta yang orang tersebut menjadikannya kecintaan terhadap selain Allah sebanding atau lebih besar daripada cintanya kepada Allah, maka ini merupakan perbuatan syirkul mahabbah, syirik di dalam bentuk cinta ataupun juga dalam bentuk takut dan sebagainya, yang lebih terperinci dibahas dalam pelajaran di malam Sabtu yang disampaikan oleh Ustaz Ridwan dalam kitab Al-Qaulul Mufid. Naam, demikian pula yang kedua, yaitu membunuh jiwa yang Allah haramkan. Ini dosa besar dan ancamannya telah lewat pada pelajaran-pelajaran berikutnya. Dan yang ketiga adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, durhaka kepada kedua orang tua. Dan ini merupakan perbuatan yang sangat kurang beradab, tidak berterima kasih kepada orang yang paling banyak jasanya kepada kita, kedua orang tua kita. Ini insya Allah akan dibahas dalam pertemuan yang berikutnya. Maka kita masih melanjutkan dalam permasalahan qatlun nafsil lati haramallah, membunuh jiwa yang Allah haramkan. Hadis berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu qala al muallif rahimahullah, qala Humayd ibn Hilal, berkata Humayd ibn Hilal, anba'ana Nasr ibn Asim, inilah tulisan di dalam kitab-kitab sunan ataupun juga di dalam kitab-kitab selain Sahih Bukhari dan Muslim, biasanya menjatuhkan satu huruf. Amba'ana ditulis nun ba hamzah nun alif, jadi membacanya anba'ana, seperti haddatsana ditulis ha sa, jadi tidak di sini bacanya da naba'ana, enggak, namun anba'ana. Telah mengkhabarkan, telah memberitakan kepadaku Nasr ibn Asim, anba'ana Uqbah ibn Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah memberitakan kepadaku Uqbah ibn Malik, inilah sahabatnya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innallaha aba alayya biman qatala mu'minan, sesungguhnya Allah menolak, enggan menerima ya pertolongan ya yang akan diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang yang mereka membunuh mukmin dengan sengaja. Nasallahu salama wal afiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai tidak bisa apa-apa. Ini ketika seorang muslim dibunuh dengan sengaja, maka orang yang membunuhnya Allah subhanahu wa ta'ala berlepas diri darinya. Nasallahu salamah wal afiyah. Qalaha salasan, Rasulullah mengatakannya tiga kali. Maka kata muallif, wa hadza ala syarti muslim, hadis ini adalah hadis yang dikeluarkan atas syarat sahih muslim. Maknanya bahwasanya rijalul hadis, para pembawa hadis-hadis ini yang meriwayatkan adalah orang-orang yang memang masuk kategori bisa diriwayatkan di dalam oleh muslim dalam kitab sahihnya. Namun beliau kadang mengeluarkan, kadang tidak. Dan dikala beliau al-imam muslim tidak mengeluarkannya, dikarenakan kadangkala al-imam muslim melihat dalam periwayatan orang tersebut dalam hadis ini, khusus hadis ini, ada sesuatu, ada sesuatu. Sehingga kita pun melihat di sini. Qala al-Albani rahimahullah, lihatlah al-Imamul Albani rahimahullah mengomentari hadis ini setelah beliau teliti. Maka beliau menyatakan di dalam al-Hadis as-Sahihah, di dalam kitab beliau al-Hadis as-Sahihah nomor 689, kata beliau, akhrajahun Nasa'i fi siyar, al-imamun Nasa'i mengeluarkan di dalam kitab siyar sirah, wa Ahmad wa rijaluhu thiqat, dan rijal pembawa hadis tersebut, orang-orang yang meriwayatkan hadis itu thiqat, orang-orang yang thiqah. Jadi umat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dijuluki sebagai ummatul isnad, yang mana prinsip yang dibangun di dalam membangun agama Islam ini adalah dengan menggunakan hadis-hadis yang sahih tentunya. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, kata beliau, dinun nabiyyi Muhammadin akhbaru, bahwasanya agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dibangun di atas hadis-hadis, amalan-amalannya. Ni'mal mutiyati lil fata, ni'mal mutiyatu lil fata akhbaru. Maka sesungguhnya sebaik-baik pemberian yang Allah berikan kepada seorang pemuda adalah hadis-hadis Nabi. Kenapa demikian? Dikarenakan hadis-hadis Nabi inilah petunjuk bagi kita untuk menjalani kehidupan ini. Sehingga dikatakan ahlu sunnah tatkala dia mengenal sunnah dan mengikutinya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata Imam Ahmad, la targhabanna 'anil hadithi wa alihi, janganlah sekali-kali engkau membenci orang-orang yang mereka itu mempelajari hadis dan mengikutinya, dan juga jangan kalian membenci hadis-hadis Nabi. Dan panjang kata beliau. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah hadis Nabi itu dikatakan sahih, dikatakan dhaif adalah dengan di sana adanya penelitian. Yang diteliti dari dua hal. Yang pertama adalah rijalul hadis, orang-orang yang membawakan hadis-hadis tersebut. Bagaimana sifat-sifat mereka? Apakah orang yang jujur, terpercaya, lagi mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui, baik agamanya, ataupun orang yang dia itu pandai namun pendusta, sehingga hadisnya dikategorikan lemah, ditolak walaupun pandai, ataupun orang tersebut pandai, jujur, namun barakallahu fikum tidak senang beribadah, juga ditolak yang seperti ini. Atau sebaliknya, orang tersebut senang beribadah namun bukan dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga ditolak hadisnya. Kemudian setelah ditinjau ternyata hadisnya dibawa oleh orang yang jujur, terpercaya, lagi baik agamanya, yang dikatakan thiqat, orang tersebut dilihat riwayatnya. Lafaz hadis yang dia bawakan apakah bertentangan dengan lafaz-lafaz yang diriwayatkan thiqat-thiqat yang lain atau tidak? Naam. Kalau ternyata tidak bertentangan, maka akan disimpulkan hadis ini hadis yang maqbul, bisa diterima. Hadis yang diterima terbagi menjadi dua kategori. Bisa menjadi hadis yang sahih apabila terkumpul padanya syarat-syarat hadis sahih, ataupun hadis yang hasan apabila dia ternyata derajat kekuatan kehafalan orang yang membawanya lebih rendah di bawahnya namun masih hafal, sehingga hadis hasan. Hasan ataupun sahih masih bisa diamalkan. Maka hadis ini kata Syekh Al-Albani rahimahullah, dan kata Syekh Al-Albani di sini, rijaluhu thiqat, rijalnya pembawa hadis ini seluruhnya thiqat, ghairu bishr, selain bishr, al-Laitsi, auradahu Ibnu Abi Hatim, maka beliau bishr al-Laitsi ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam kitab ilalnya, ada sesuatu pada periwayatan dia, bukan orang yang thiqah. Demikianlah para ahlul hadis. Seorang muslim perhatian sekali dengan periwayatan hadis, sehingga zaman dahulu Al-Imam Malik rahimahullah ketika mau mengambil ilmu, beliau menilai dari dua tinjauan. Kata beliau rahimahullahu taala, wajadtu 70 rajulan indal asatin aku mendapatkan 70 orang yang mereka mengajarkan ilmu-ilmu hadis, mengajarkan agama ini, yang kami dapatkan indal asatin, di samping ustuanah-ustuanah. Namanya ustuanah itu saka, tiang-tiang rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mirip sekali dengan Masjid Nabawi. Taruhlah mihrab di sana, maka di sana ini ustuanah. Bagian sana hijau itu rumahnya Nabi. Di tepi tiang-tiang tersebut 70 orang mengajarkan ilmu agama. Yang kata Al-Imam An-Nawawi, alladzina qalu qala Rasulullah qala fulan wa fulan, orang yang mengatakan hadis-hadis Nabi, mengajarkan bagaimana ucapan para sahabat, masyaallah bagus. Namun lihatlah kata Imam Malik, walam na'khud minhum ahada, namun kami tidak mau belajar kepada mereka seorang pun. Tidak mau kepada seorang pun dari mereka kami mempelajarinya. Kenapa? Dikarenakan tadi ada sesuatu pada mereka. Sehingga Imam Malik mengatakan, hatta ja'ana Muhammad ibnu Muslim az-Zuhri, sehingga datang kepada kami Muhammad bin Muslim az-Zuhri, yang kalau kita lihat dalam biografi beliau diterangkan oleh para ulama adalah alimun, hafidun, mutqin, muttafaq ala jalalatihi, seorang alim yang hafid, kemudian juga mutqin, kokoh di dalam agamanya, telah disepakati tentang keagungan Imam Az-Zuhri. Kata beliau, sehingga datang ke kota Madinah Muhammad bin Muslim Az-Zuhri, fayuzdahamu ala babi, sehingga para orang, para pelajar yaitu ahlul hadis, mereka berdesak-desakan, berbondong-bondong menuju ke pintu rumah beliau belajar hadis. Inilah jalannya para sahabat. Sehingga Al-Imam Al-Baghdadi rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih membikin bab khusus bagaimana metode kita belajar mengambil ilmu agama. Beliau membuat bab ikhtiarul mudarrisin alladzina akhud minhu ilma. Kita harus memilih guru yang akan kita ambil ilmunya. Maka beliau memaparkan di sana, hendaknya seorang mengambil ilmu dari orang yang manistaharo bidiyanatihi wasiyanatih. Orang yang mereka menjaga agama mereka, yaitu orang yang telah terkenal, dikenal dengan kelurusan agamanya, wasiyanatihi, dan di dalam menjaga ilmu agamanya. Bagaimana menjaga ilmu agamanya? Tidak mencampur adukan yang benar dengan yang salah. Orang kalau sudah mencampur adukan yang benar dengan yang salah, ini berbahaya, menjadikan orang-orang yang bodoh bingung. Naam, mana yang benar, mana yang salah, sehingga harus lurus. Fastaqim kama umirta fala tabghaw, maka luruslah sebagaimana kalian diperintahkan, jangan melewati batas. Sehingga demikianlah para salaf. Sebagaimana di sini bahwasanya para ulama telah sepakat bahwasanya mereka orang-orang yang menumpahkan darah adalah dosa besar dalam bentuk apapun selama tidak dibolehkan oleh Allah dan syariat ini, ya, tidak membolehkan. Allah dengan syariatnya tidak membolehkan hal tersebut. Baik bentuknya intihariyah, bom-bom bunuh diri, jelas sesat. Sehingga kalau kita mau berdakwah, jangan dicampur adukan. Sehingga ahlus sunnah wal jamaah memiliki prinsip yang agung. Sebagaimana diterangkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala di dalam kitab Usulus Sunnah, maka beliau mengatakan di antara prinsip yang hendaknya ditegakkan oleh seorang muslim yang kokoh mengikuti sunnah Nabi, ta'atu wulatil umur, taat kepada pemerintahan muslim. Wasamu wa ta'ah lil a'immati wal ami wa amiril mu'minin al barri wal fajir, yaitu mendengar dan taat kepada para pemimpin kaum mukminin, baik mereka orang yang bar, yang soleh, ataupun yang fajir yang mereka sholatnya mungkin bolong-bolong, ataupun mereka orang yang berbuat zalim. Waman wuliyal khilafah, barang siapa yang dia itu bisa meraih tampuk kepemimpinan. Wajtama'an nasu alaih, dan manusia telah sepakat, mayoritasnya telah setuju dia sebagai pemimpin. Waradu bihi, dan telah ridha. Waman ghalabahum bisayf, ataupun mereka meraihnya walaupun dengan cara kudeta sekalipun, namun sudah meraih tampuk kepemimpinan. Soro khalifatan, maka dia menjadi pemimpin. Bukan maknanya Al-Imamu Ahmad membolehkan kudeta, namun di sini walaupun yang dipilih atau yang meraih dengan cara kudeta sekalipun, maka sumia amirul mukminin, dinamakan sebagai amirul mukminin. Nah, ini merupakan prinsip yang ditegakkan oleh seorang muslim, menjadi ciri-ciri yang nyata bagi orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa demikian? Dikarenakan mereka memandang menumpahkan darah kaum muslimin adalah lebih besar nilainya di sisi Allah daripada hancurnya dunia. Tidak bergampang-gampangan. Kalau kita sampai memecahkan tongkat ketaatan kepada pemerintahan muslim, berakibat yang sangat fatal. Sebagaimana dijelaskan oleh Asy-Syaikhul Walid Rabi ibn Hadi al-Madkhali dalam syarah kitab ini, li'annal khuruja, dikarenakan keluar memberontak kepada pemerintahan muslim, yatarattabu alaihi mafasid, akan menimbulkan kerusakan-kerusakan yang sangat banyak. Fasilitas-fasilitas umum rusak. Ya. Demikian juga pertumpahan darah terjadi. Stabilitas keamanan hilang. Keharmonisan hubungan satu sama lain hancur. Rusak, kerusakan yang banyak. Wadiyal Islam, Islam disia-siakan. Wadiyal Muslimin, demikian pula doyal Muslimin, Muslimin menjadi sia-sia. Wa ihlakal ummah, dan juga bisa menimbulkan ihlakul ummah, hancurnya umat Islam ini. Bagaimana tidak, orang tatkala mereka ingin memberontak kepada muslimin dikumandangkan azan, tidak lagi diindahkan, ya, tidak lagi diindahkan, padahal dalam rangka menegakkan Islam, katanya pengen menegakkan Islam. Barakallahu fik, ta'al, ada azan, penuhi. Sampai-sampai ada seorang buta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta izin untuk tidak hadir sholat jamaah. Maka beliau mengatakan, pertama, ya sudah, karena kamu buta enggak punya penuntun, tidak apa-apa. Tiba-tiba teringat, dipanggil lagi. Hal sami'tan nida, engkau mendengar azan enggak? Iya, mendengar wahai Nabi. Fa'ajib, maka jawablah, penuhi panggilan azan tersebut. Lah ini, kalau ingin menegakkan syariat Islam, mulailah dari diri sendiri. Syiar yang paling nampak, tauhid. Jauhi perbuatan syirik. Syiar yang lainnya yang zahir yang nampak adalah memakmurkan masajidillah, masjid-masjidnya Allah. Salat berjamaah di atas sunnah. Barakallahu fikum. Memakmurkan majalisut ta'lim, terutama ta'limul akidah, ilmu-ilmu akidah. Tidak disibukkan dengan perkara-perkara yang justru menjadikan muslimin ini sia-sia. Barakallahu fikum. Demikian pula di antara akibat buruk yang ditimbulkan dari memberontak adalah intihakul a'rab, menjadi kredibilitas ataupun juga harga diri seorang muslim rendah. Pemerintahnya masih muslim. Kalau sudah direndahkan, tidak dipercaya lagi. Akhirnya didoakan kejelekan. Kalau sudah didoakan kejelekan, maka mereka pun membalas kejelekan. Rasulullah mengatakan, khiyaru a'immatikum, sebaik-baik para pemimpin bagi kalian, alladzina tusalluna lahum wa yusalluna lakum, yaitu orang-orang yang kalian berdoa kebaikan baginya, maka mereka pun akan mendoakan kebaikan bagimu. Wasyiraru a'immatikum, dan sejelek-jelek para pemimpin kalian adalah yang kalian melaknati mereka, akhirnya mereka pun melaknati kalian. Ingatlah, seorang muslim mendoakan saudaranya bidhahril ghaib, yang tidak ada di hadapannya, malaikat mengamini. Walaka misluh, amin walaka misluh. Kita doakan, ya Allah, pemimpin saya kejam, zalim, laknati dia. Malaikat mengatakan, amin, semoga Allah mengabulkan. Walaka misluh, semoga Allah juga melaknatimu. Hah? Jangan dikira. Nah, ini hati-hati. Namun kalau kita mendoakan pemerintah kita kebaikan, ya Allah berilah mereka petunjuk, berilah mereka hidayah untuk bisa menjalankan syariatmu dengan baik sehingga terciptakan keadilan, maka malaikat pun mengatakan amin, semoga terkabulkan. Walaka misluh, semoga engkau juga dapat hidayah bisa menegakkan keadilan. Inilah prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah nampak dengan keciri-cirinya yang paling nampak diantaranya. Loyalitas kepada pemerintahan muslimin di dalam perkara yang merupakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidaklah keluar hanya sekedar melihat kezaliman yang ada pada pemerintahnya selama masih bukan kufron bawaha. Bukan kekufuran yang nyata yang kita akan bisa mempertanggungjawabkannya nanti di hadapan Allah. Bukan sekedar mereka loyal kepada pemerintah musliminnya, namun juga mereka baro, berlepas diri, tidak mendekat kerjasama ataupun juga berangkulan dengan orang-orang yang mereka memusuhi pemerintahannya. Yang muslimin, inilah ciri Ahlus Sunnah. Jadi tidak cukup sekedar berlepas diri, juga tidak cukup loyalitasnya, namun berlepas diri juga. Sekarang mereka loyalitas kepada pemerintah, namun tidak mau berlepas diri. Sehingga tadi yang kita katakan membuat rancu orang-orang yang tidak tahu. Sehingga lihatlah ahlul hadis di dalam mereka memilih, meriwayatkan hadis barakallahu fikum, memilih orang-orang yang diambil ilmu adalah orang-orang yang lurus dan jelas. Ya, lurus dan jelas. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini kelompok khawarij yang mana sejarahnya mereka dilumuri dengan darah. Demikian pula kelompok yang kedua, kelompok Syiah. Mereka pula orang-orang yang pertama kali, ya, di antara yang pertama kali menumpahkan darah di dalam sejarah Islam. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang Syiah, yaitu humul ladzi sayya'una li ahlil bait, orang-orang yang mempropagandakan sebagai penolong dan pembela ahlul bait. Namun prakteknya mereka bukan membela ahlul bait. Karena di antara ahlul bait Nabi adalah Aisyah, Hafsah dan istri-istri Nabi yang lainnya. Mereka adalah ahlul bait, namun dikafirkan oleh orang-orang Syiah. Aisyah dituduh sebagai penzina. Subhanallah amma yaqulun, maha suci Allah dari apa yang mereka tuduhkan. Sehingga bagaimana mereka membela ahlul bait? Inilah Syiah, yang mereka adalah orang-orang yang mengikuti Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi dari negeri Yaman yang tinggal di wilayah Son'a, Yaman Utara. Pura-pura masuk Islam, kemudian menghancurkan Islam dari dalam. Ya, sehingga mungkin sering kita mendengar, di Yaman banyak Syiah. Jawabannya iya, banyak Syiah. Kenapa? Namun tidak semua orang Yaman Syiah. Mereka orang-orang Syiah berusaha membantai orang-orang Sunni, yaitu mereka yang bukan Syiah, dibantai dalam rangka untuk menegakkan negara Syiah di negeri Yaman. Itu sejak zaman dahulu. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki dengan hikmahnya yang agung di sana banyak pembela-pembela sunnah yang barakallahu fikum menjadikan mereka tidak bisa melaksanakan keinginan mereka. Dahulu kita mempersaksikan sendiri orang-orang Syiah barakallahu fikum dengan kejamnya membantai anak-anak kecil sampai pun kaum wanita dibunuh. Dan muslimin yang lainnya yang tidak sependapat dengan mereka dihalalkan darahnya dengan sadisnya. Sehingga amat sangat wajar dikala seorang muslim mempertahankan darah agama serta kehormatannya, kemudian mereka mempertahankan diri dengan membikin benteng-benteng pertahanan. Sangat wajar. Namun Allah menghendaki terus berkelanjutan disebabkan karena lemahnya barakallahu fikum akidah yang ada di dalam kaum muslimin. Ketika mereka orang-orang Syiah dengan ideologinya yang rusak, yaitu mengkafirkan Ahlul Bait, di daerah Yaman ada sebuah kota bernama So'dah di wilayah utara. Di sana betul-betul kata guru-guru kami yang mengajari kami, karena mereka dahulu belajar dalam Syiah, ketika keluar dari Syiah mereka mengenalkan Syiah itu isinya pencelaan terhadap Abu Bakar dan Umar dan para sahabat yang lainnya. Ini singkat cerita tentang Syiah, sehingga mereka orang-orang yang memusuhi Ahlus Sunnah dan Ahlul Bait. Dan kita insya Allah mudah-mudahan bisa mengenal lebih jauh tentang Syiah secara lebih mendetail dalam pertemuan yang berikutnya. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.